Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa akhawati fillah barakallahu fikum. Insyaallah taala malam hari ini kita lanjutkan pelajaran durus al-lughah al-arabiyah jilid yang pertama, dan kita masih berada pada pelajaran ke 21. Insyaallah malam hari ini kita langsung masuk pada latihan-latihan pelajaran ini. Langsung pada latihan tamarin halaman 115. Halaman 115. Tamarin latihan. Ajib latihan 1. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, kita langsung saja masuk. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Aina hadhihi madrasati? Aina hadhil madrasatu? Aina hadhil madrasatu? Hiya qaribatu minal masjidi. Naam, hiya qaribatun minal masjidi. Naam. Nomor 2, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Kam baban laha? Salah satu abwabin. Kam baban laha? Jawabannya laha salah satu abwabin. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Muhlaqatun abwabuhal ana am maftuhatun? Abwabuha maftuhatun ana. Naam. Amughlaqatun abwabuha al-ana am maftuhatun? Abwabuha maftuhatun al-ana. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Kam nafidatan fi hadzal fasli? Kam nafidatan fi hadzal fasli? Bisa dilihat pada kalimat atau cerita yang disebutkan pada pelajaran 21. Fihi kabiratani. Fihi berapa jendela yang ada di dalam kelas ini? Berarti jawabannya fihi apa? Nafidatani. Fihi nafidatani. Fihi nafidatani. Cukup sampai situ. Juga boleh dilanjutkan. Fihi nafidatani kabiratani. Naam. Kam nafidatan fi hadzal fasli? Fihi nafidatani. Mau dikasih tambahan? Boleh. Fihi nafidatani kabirotani. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Kam taliban fi hadal fasli? Fi faslina asyaratu tullabin. Kam taliban fi hadal fasli? Fi faslina asyaratu tullabin. Naam. Atau fihi boleh. Al-Akh Abu Saufa, silakan, nomor 6. Nah, Ustaz. Kulluhum. Akullahum atau kullahum ya, Ustaz? Apa? Nah, kulluhum. Akulluhum. Akulluhum min baladun wahidun akulluhum min baladin wah min baladin wahidin. Naam. La hum min biladin mukhtalifatin. Naam. Akulluhum min baladin wahidin la. Jawabannya la hum min biladin mukhtalifatin. Taib. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Min aina Abu Bakrin? Huwa min Yugoslavia. Nah, min aina Abu Bakrin? Huwa min Yugoslavia. Al-Akh Abu Mulyan, silakan dilanjutkan. Ustaz. Min aina Ahmadu? Huwa min Amerika. Nah, min aina Ahmadu? Kalau lihat di sini, Ahmad dari mana ini? Min aina Ahmadu? Huwa min minal Hindi. Nah, kalau dicetakan ini huwa minal Hindi. Atau kalau mau jawaban bebas juga boleh. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Min aina Yusufu? Huwa min Inkaltaro. Nah, aina min aina Yusufu? Huwa min Inkaltaro. Tayyib. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Min aina Muhammadun? Huwa minal Yabani. Nah, min aina Muhammadun? Huwa minal Yabani. Al-Akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. Min madrasatuhu min. Yang nomor 11 ya Ustaz ya? Betul, nomor 11, silakan. Man mudarrisuhum? Man mudarrisuhum? Naam. Jawabannya ismuhu asyaihu biladun. Man mudarrisuhum? Jawabannya mudarrisuhum asyaihu bilalun. Nah, mudarrisuhum asyaihu bilalun. Baik, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Yang terakhir nomor 12. Min aina huwa? Huwa min Suria. Min aina huwa? Yani Asy-Syaikh Bilal. Huwa min Suria. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan kedua. Dha' hadhihi al-alamata. Di sini disuruh meletakkan tanda centang. Amamal jumali, amamal jumali sahihati wa hadhihi al-alamata, tanda silang. Amamal jumalil allati laisat sahihatan. Perintahnya ialah letakkanlah tanda centang di depan kalimat yang benar dan letakkanlah tanda silang di depan kalimat atau jumlah yang salah. Yang salah. Yakni ini menyesuaikan dengan apa yang sudah disebutkan pada pelajaran yang ke-21. Baik, kita tinggal bilang saja benar atau salah. Sahih atau khata. Kita mulai dari siapa? Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ya, Ustaz. Mudarrisati qaribatun minal matari. Ulangi. Salam. Bacanya gimana? Mudarrisati. Mudarrisati qaribatun minal matari. Baik. Apa artinya mudarrisati? Afwan Ustaz. Madrasati qaribatun minal matari. Naam. Benar atau salah? Salah Ustaz. Jawabannya Ustaz. Yang betul? Madrasati qaribatun minal masjidi. Naam, qaribatun minal masjidi. Kalau mudarrisati nanti artinya beda. Walaupun bisa dibaca seperti itu, tapi nanti artinya beda. Mudarrisati qaribatun minal matari, artinya guru perempuanku dekat dengan bandara. Tapi yang betul di sini madrasati. Madrasati. Nah, Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nomor 2. Nam Ustaz, bismillah. Laha salasatu abwabun. Sahih. Ulangi. Laha salasatu. Afwan. Laha salasatun abwabun. Ulangi. Coba diperjelas lagi. Laha. Laha salasatun abwabun. Kenapa salasatun? Kenapa abwabun? Oh iya, majrur ya Ustaz. Nah, gimana jadinya bacanya? Nah, maafkan. Laha salah satu abwabin. Nah, laha salah satu abwabin. Benar atau salah? Benar Ustaz, sahih. Nah, ahsan. Benar. Berikutnya nomor 3. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Abwa buha mughlaqatul ana. Salah Ustaz. Nah, yang betul? Yang betul bagaimana? Abwa buha maftuhatul ana. Bacaannya yang betul ialah abwa buha maftuhatunil ana. Tanwin bertemu dengan sukun. Maftuhatunil. Maftuhatun al-ana. Maftuhatunil ana. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Fudail, silakan. Bisa terhubung Al-Akh Abu Fudail? Baik, kita beralih. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Naam. Beralih ke Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam. Nomor nomor 4. Bad. Maktabul Mutarisi Kabirun. Sahih. Itu nomor 5. Nomor 4 yang ada di samping. Makatibu. Makatibu Thullabi Akhirah. Khata. Naam. Makatibu Thullabi Kabiratun. Yang benar bagaimana? Maka tibutul labi. Gimana Akh Abu Khadijah? Itu tadi salah. Sekarang yang benar bagaimana? Naam, yang benar maka tibutul labi saghiratun. Maka tibutul labi saghiratun. Taib. Al-Akh Abu Mulyan, silakan dilanjutkan nomor 5. Naam, Ustaz. Maktabul mudarrisi kabirun. Maktabul mudarrisu kabirun. Ulangi bacaannya. Maktabul mudarrisi kabirun. Benar atau salah itu? Benar, Ustaz. Nah, benar. Maktabul mudarrisi kabirun. Ahsanta. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan nomor 6. Fi faslina. Naam, Ustaz. Fi faslina asharatu tullabin. Fi faslina asharatu tullabin. Benar atau salah? Benar, Ustaz. Naam, ahsan. Taib, berikutnya Al-Akh Imam nomor 7. Ammarun min Yugoslavia. Salah. Naam. Yang benar? Yang benar Ammarun min Malaysia. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang nomor 8. Bayramu min Turkiya. Nah, benar, Ustaz. Ahsan. Bayramu min Turkiya. Al-Akh Abu Shifa, silakan nomor 9. Yusufu min Malaysia. Khata. Yang benar Yusufu min Inkaltaro. Naam, ahsan. Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 10. Naam, Ustaz. Mudarrisuna minal Iraqi. Naam. Salah, Ustaz. Naam, yang benar. Mudarrisuna min Suria. Naam, mudarrisuna min Suria. Ahsantum barakallahu fikum. Kemudian di sini latihan berikutnya disuruh menyebutkan negara yang ada di benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Itu kita tinggalkan. Tapi langsung al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Jadi latihan 3 itu perintahnya ialah udhkuril biladal waridata fiddarsi min Asia min fiddarsi min Asia wa Afrika wa Eropa. Sebutkanlah negara-negara yang disebutkan pada pelajaran ini, pelajaran 21, yang termasuk dari benua Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, kita lewati saja. Ya mudah, di sini kan ada, sudah ada negara yang disebutkan. Ada Jepang, ada Cina, ada India, Ghana, kemudian Nigeria. Tinggal disebutkan mana yang termasuk benua Asia, Afrika, dan Eropa. Taibar kalau fikum, ini lebih ke arah pelajaran, bukan bahasa Arabnya, lebih ke arah PS-nya ya. Kita lewati. Al-kalimatul jadidah, kosa kata yang baru. Al-maktabu, jamaknya makatibu. Maktab, meja. Jamaknya makatibu. Al-laun, artinya warna. Jamaknya alwanun, warna-warna. Al-kursiyu, jamaknya karosi. Karosi. Al-qiblatu, kiblat. Dhaka sama dengan dhalika. Dhaka artinya sama seperti dhalika. Nah, bedanya kalau di sini dikasih lam, dhalika. Dan ini ada pembahasan tersendiri. Tapi sementara ini cukup kita fahami dhaka artinya adalah dhalika. Dhalika. Baik, alhamdulillah selesai pelajaran ke-21. Langsung masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ke-22. Nah, sebelum masuk pelajaran 22, jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan ditanyakan. Barakallahu fiik. Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, silakan. Latihan 1 yang nomor 3 Ustaz, itu ada al-ana a sama alif dan mim. Tadi bacanya apa Ustaz? Nah, kurang jelas tadi. Mana tadi? Latihan 1 nomor 3. Nomor 3. Nah, yang ditanyakan apa? Itu ada setelah kata al-ana Ustaz ada alif mim. Oh, inam. Amughlaqatun abwabuhal ana. Am maftuhatun. Am artinya sama seperti au, yaitu atau. Atau amughlaqatun, apakah pintunya tertutup? Apakah pintunya tertutup sekarang atau terbuka? Bacanya itu apa? Am. Bacanya am. Sama seperti maknanya seperti au, artinya atau. Tapi nanti ada sisi perbedaan dalam penggunaannya, dan bukan saat ini pembahasannya. Jadi am itu dibacanya am, artinya atau. Artinya atau. Demikian Ah Abu Saufa, Ah Abu Salwa. Namsat. Jazakallahu khair. Ada yang lain sebelum kita masuk pada pelajaran ke-22? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, silakan Ah Abu Ahmad. Yang itu yang latihan 2 yang nomor 3 Ustaz. Itu yang mughlaqatunil itu seperti di tajwidnya Ustaz ya, ya non wiqayah ya, bukan? Nah, di sini sama seperti hukum-hukum tajwid. Sama seperti hukum tajwid, yaitu ketika ada tanwin ketemu dengan sukun, tanwin ketemu dengan sukun yang kemudian tidak bisa dibaca, sulit untuk bacanya. Mughlaqatun, nah ana, sulit, makanya dihapus tanwinnya, diganti dengan dhammah, kemudian yang satu diubah menjadi huruf nun. Mughlaqatun, mughlaqatu nil ana. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, kita langsung masuk saja. Ad-Darsusani wal Ishrun, pelajaran ke-22. Ini pelajaran yang sudah mendekati akhir dari jilid yang kedua ini. Dan ini materinya cukup lumayan agak berat. Nah, makanya diakhirkan pembahasannya. Baik, kita lihat halaman 117. Halaman 117, jilid yang pertama. Baik, ad-darsu ats-tsani wal 'ishrun, pelajaran ke-22. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Kita langsung saja terjemahkan ya. Hamidun tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Zawjatuhu mudarrisatun. Istri beliau, istrinya adalah seorang guru. Ismuha Aminatu. Namanya Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid memiliki 4 anak laki-laki. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahim. Mereka adalah Hamzah, Usman, Ahmad dan Ibrahim. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah adalah 2 orang pelajar, yakni mereka adalah pelajar. Ahmadu talibun mujtahidun. Ahmad pelajar yang rajin. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Sedangkan Hamzah adalah pelajar yang malas. Qala Yusuf. Yusuf berkata, indi khamsatu aqlamin. Saya punya 5 pena. Hadha qalamun ahmaru. Ini pena berwarna merah. Wa hadha qalamun azraku. Dan ini pena berwarna biru. Wa hadha qalamun akhdaru. Dan ini pena berwarna hijau. Wa hadha qalamun aswadu. Dan ini pena berwarna hitam. Wa hadha qalamun asfaru. Dan ini pena berwarna kuning. Berwarna kuning. Qalat Zainab. Zainab berkata, indi manadilu kathiratun. Saya memiliki sapu tangan yang banyak. Memiliki banyak sapu tangan. Hadha abyad. Wahada asfar. Wahada ahmaru. Wahada azraku. Wahada akhdaru. Ini putih, ini kuning, ini merah, ini biru, dan ini hijau. Sapu tangannya berwarna-warna. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru, dan ada yang hijau. Qalat laha Fatimatu a'indaki. A'indaki mindilun aswadu. Fatimah bertanya kepada Zainab, a'indaki, apakah kamu memiliki mindilun aswadu, sapu tangan yang berwarna hitam? Qalat, Zainab menjawab, la, tidak. Ma'indi mindilun aswadu, saya tidak punya sapu tangan berwarna hitam. Kemudian qala Talhatu, indi mafatihu katsiratun. Hadha miftahul ghurfati wa hadha miftahul haqibati wa hadha miftahus sayyarati. Talhah berkata, saya punya banyak kunci. Mafatihu kathiratun. Hadha miftahul ghurfati. Ini kunci kamar. Wahada miftahul haqibati. Ini kunci tas. Wa hadha miftahus sayyarati, dan ini kunci mobil. Qala Sufyan, berkata Sufyan, fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun wa fanadiku qalilatun. Di tempat kami, di negara kami, di negeri kami, ada banyak masjid dan sekolah. Ada banyak masjid dan sekolah. Wa fanadiku qalilatun, sedangkan hotel itu sedikit. Aha ula'i atibba'u, apakah mereka ini para dokter? La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun, bukan, mereka adalah para guru dan mereka adalah para ulama yang senior. Nah, selesai kalimat yang disebutkan pada pelajaran ke-22. Nah, kita masuk langsung halaman 118. Ini materinya. Ini materinya yang lumayan agak berat jika dibandingkan dengan materi yang sebelumnya. Tapi insya Allah akan mudah difahami kalau kita memperhatikan dan mengingat kembali beberapa materi yang sudah pernah kita isyaratkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Baik, materinya ialah al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu', mamnu' itu dilarang. Yang dilarang dari sorof. Sorof di sini disebutkan maknanya adalah tanwin. Tanwin, yakni kata-kata yang tidak boleh diberi tanwin, dilarang menerima tanwin, atau dengan istilah lain disebut dengan isim ghairu munsharif. Al-ismul ladhi la yansharif. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu. Al-anwa'u al-atiyah minal asma'i mamnu'atun minas sarf. Macam-macam isim berikut ini semuanya mamnu'atun minas sarf. Mamnu'atun minas sarf. Makna mamnu'atun minas sarf ialah yang tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh menerima tanwin. Mamnu' istilahnya kata yang tidak boleh menerima tanwin diistilahkan dengan al-mamnu'u minas sorfi. Istilah yang lain adalah al-ismu alladhi la yansorif, atau istilah yang lainnya al-ismu ghairu munsorif, isim yang tidak menerima tanwin. Maknanya semuanya sama, hanya berbeda istilah saja. Berbeda istilah saja. Jadi intinya, isim-isim berikut ini yang disebutkan semuanya tidak boleh diberi tanwin. Semuanya tidak boleh diberi tanwin. Nah, kita tidak ingin menjelaskan alasannya kenapa tidak diberi tanwin, karena bukan babnya, bukan pembahasan kita sekarang. Di sini hanya sebatas disebutkan kata apa saja yang tidak boleh menerima tanwin. Adapun alasannya kenapa tidak menerima tanwin, itu insya Allah ada kitab tersendiri atau materi atau bab tersendiri yang membahas tentang ini. Nah, baik, kita baca. Yang pertama, al-awwal. Zainabu, Zainab, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Zainab tidak pakai tanwin. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Dan ini bukan atau tidak khusus pada nama-nama yang disebutkan, juga berlaku pada nama-nama lainnya. Nah, untuk poin yang pertama bisa kita kategorikan supaya lebih mudah untuk difahami ialah semua nama perempuan. Semua nama perempuan yang ada tak marbutohnya atau tidak, bebas. Pokoknya semua nama wanita. Kalau mau ditambah lagi, yang terdiri lebih dari 3 huruf. Yang terdiri dari atau yang terdiri lebih dari 3 huruf. 4, 5 dan seterusnya. Semua nama wanita. Kalau nama wanita itu terdiri dari 3 huruf, terdiri dari 3 huruf, maka boleh diberi tanwin. Seperti contohnya nama seorang wanita Hindun. Hindun, dia wanita. Tapi terdiri dari 3 huruf, H, Nun dan Dal. Maka ditanwinkan, boleh diberi tanwin Hindun. Tapi kalau sudah lebih dari 3 huruf, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu. Nah, berarti pada kata Makkah dan Jeddah termasuk dalamnya nama daerah, nama kota, nama tempat. Ya. Kemudian yang kedua, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah. Yang diakhiri dengan tak marbutah. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Nah, sekali lagi kita sebutkan dengan penjelasan seperti ini, tujuannya ialah untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah, karena kita masih teranggap sebagai pemula. Jadi nanti kalau ada yang ingin memberikan kritikan atau saran, oh bukan seperti itu penjelasannya, memang bukan seperti ini, nanti ada bab tersendiri, ada pembahasan tersendiri tentang al-mamnu minasorf. Mamnu minasorf, kenapa gak menerima tanwin? Itu harus terkumpul padanya dua syarat. Apa itu? Ada dua alasan. Apa itu? Nanti tambah bingung. Tambah bingung. Belum bisa memahami inti dari permasalahan, sudah bingung dengan alasan-alasannya, sebab-sebabnya kenapa gak menerima tanwin. Nah, sekarang intinya saja dulu. Al-mamnu minasorf adalah isim yang tidak menerima tanwin. Nah, apa saja itu? Yang pertama, semua nama wanita yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Yang kedua apa? Yang kedua adalah semua nama laki-laki. Semua nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Baik. Kemudian apa lagi? Nomor 3, Usmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Kemudian yang ba, Kaslanu, Jau'anu, Atshanu, Sya'banu, Syaba'anu, Afwan, Syaba'anu, Mal'anu. Poin yang ketiga, ada dua macam. Yang alif adalah nama orang, Usmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Bisa kita simpulkan untuk kita sementara ini supaya lebih mudah untuk difahami, semua nama laki-laki yang diakhiri dengan alif nun. Semua nama laki-laki yang diakhiri dengan alif dan nun. Usmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Tidak diberi tanwin. Tidak diberi tanwin. Berikutnya yang ba, Kaslanu, Jau'anu, Atshanu, Syaba'anu, Mal'anu. Kaslan, malas. Jau'an, lapar. Atshan, haus. Syab'an, kenyang. Mal'an, penuh. Ini adalah kata sifat. Kata sifat. Kata sifat yang juga diakhiri dengan alif dan nun. Alif dan nun. Taib. Nomor 4. Poin yang keempat. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Ahsanu. Nah, Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Ahsanu. Nomor 4 ini ada dua juga. Yang ba, Abyadu, Aswadu, Ahmaru, Asfaru, Akhdaru, al-azraku. Yang alif, nama laki-laki, nama laki-laki yang kalau diistilahkan dalam sorof itu yang satu wazan dengan af'alu, yakni bentuk kata atau bentuk kata dari nama tersebut af'alu. Af'al ada alifnya, kemudian harokatnya sama. Af'alu, Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Ahsanu. Nah, itu tidak menerima tanwin. Ahmadu, Ahmadu. Kemudian yang ba bisa kita ringkas semua warna. Semua warna abyadu, aswadu, ahmaru. Sama wazannya atau polanya berbentuk timbangannya sama seperti af'alu. Kemudian nomor 5, Williamu, Edwardu, Londonu, Barizu, Barisu, Pakistanu, Baghdad, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Ini adalah nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Bukan berasal dari bahasa Arab. Ismail, Ibrahim, Yaqub, Ishaq, Yunus, Yusuf, itu bukan berasal dari bahasa Arab. William, Edward, London juga bukan berasal dari bahasa Arab. Maka tidak menerima tanwin, tidak menerima tanwin. Kemudian yang keenam, ada empat. Yang keenam ini ada empat. Agniya'u, Asdiqa'u, Aqwiya'u, Atibba'u. Yang ba, Fukara'u, Wuzara'u, Zumala'u, Ulama'u. Yang jim, Masajidu, Madarisu, Fanadiku, Makatibu, Daqa'iku. Yang dal, Manadilu, Mafatihu, Fanajinu, Karosiu. Nah, yang keenam ini, yang keenam ini adalah isim jamak taksir. Jamak taksir yang bentuknya, yang bentuknya seperti yang disebutkan di sini. Agniya'u, Asdiqa'u, Aqwiya'u. Itu jamak taksir. Fuqara'u, Wuzara'u, Zumala'u, Ulama. Itu juga jamak taksir. Masajidu, Madarisu, Fanadiku. Juga jamak taksir. Manadilu, Mafatihu. Jamak taksir. Dan sebenarnya masing-masing dari apa yang disebutkan ada pembahasannya tersendiri. Ada pembahasannya tersendiri. Nah, namun tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini karena masih ada 3 jilid dari buku ini. Insyaallah disebutkan di babnya sana. Sengaja dibikin 4 jilid, 3 jilid atau 4 jilid supaya pembahasan dari jilid pertama itu tidak memberatkan. Materi-materi sisanya atau lanjutannya disebutkan pada jilid-jilid yang setelahnya. Setelahnya. Baik. Intinya yang perlu untuk difahami sekarang ini, yang perlu difahami oleh kita sekarang ini, kita kenal dengan istilah al-mamnu minas sorf. Itu yang pertama. Apa itu al-mamnu minas sorf? Atau apa itu al-ismul ladhi la yansarif? Atau apa itu isim ghairu munsarif? Cukup ini dulu, satu poin yang perlu untuk kita fahami di pelajaran 22. Isim ghairu munsarif atau al-mamnu minasarif atau al-ismul ladhi la yansarif adalah semua kata yang tidak bisa menerima tanwin. Tidak bisa menerima tanwin. Bukan karena ada alif lam. Bukan karena ada alif lam. Kalau ada alif lam, al-masjidu, ketika alif lamnya dihilangkan, kata tersebut bisa menerima tanwin. Masjidun. Masjidun. Jadi tidak dibahas. Yang ada alif lamnya tidak masuk dalam pembahasan ini. Nah, Setelah kita mengetahui makna atau istilah ini, kita mengetahui bahwa di sana ada isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin. Apa saja itu? Nah, kita sudah melewati di antaranya semua nama wanita yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, kemudian nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah dan seterusnya. Kalau yang ini belum ingat atau belum begitu paham, insyaallah nanti akan ada materi-materi lanjutannya. Nah, tayyib barakallahu fikum. Jadi di sini kita sudah mengetahui kenapa tidak diberi tanwin, karena isim tersebut masuk dalam pembahasan al-mamnu minas-sarf. Baik. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri atau masih bingung yang ikut di sini? Fadhal, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, selain yang disebutkan di buku ini, ada enggak nantinya ke depannya? Ada. Banyak. Jawabannya ada. Makanya kita cukup ini dulu. Cukup yang ada dulu kita hafalkan, kita ingatkan, kita ingat. Nanti ada tambahan-tambahan berikutnya ya, nanti. Insyaallah nanti. Buku bahasa Arab itu kan banyak. Buku bahasa Arab banyak dan materinya itu bertingkat-tingkat. Jadi jangan tergesa-gesa dalam materi ini. Nah, jawabannya ada. Ada. Baik, begitu Abu Khadijah. Wa anta zakalah. Baik, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada materi ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan alaikum.